dan di akhirat itu yang nanti kita yang akan memetik, masing-masing orang akan memetik hasil cocok tanamnya. Jika di dunia dia bercocok tanam dengan kebaikan, insyaallah dia akan memetik buah kebaikan tersebut. Demikian sebaliknya, jika di dunia dia bercocok tanam dengan sesuatu yang buruk, ya, maka nanti dia akan mendapatkan balasannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sering pula kita dengar, ya, dari orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, ya, dari kalangan asatidah salafiyun, ya, yang mereka senantiasa mengingatkan kita semuanya, ya, untuk bersegera berlomba-lomba di dalam amal soleh, ya. Karena jika datang penghalang-penghalang untuk beramal soleh, maka sulit seorang untuk beramal soleh. Dan banyak hadis-hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin ardhu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya yang luasnya seluas bumi dan langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin yaitu orang-orang yang dia beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Fil khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikannya. Dan terlalu banyak jalan-jalan kebaikannya. Dan sudah kita pelajari dalam hadis arba'in juga, dan sering mungkin antum mendengar, ya, bagaimana salafun shalih, ya, mereka ini betul-betul berlomba-lomba dalam beramal soleh, ya, berlomba-lomba untuk akhirat, bukan untuk dunia, ya, berlomba-lomba dalam masalah akhirat, bukan dalam masalah dunia. Antum sudah mendengar hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang mungkin sering disampaikan, ya, tidak satu ustadz yang mungkin antum mendengarnya, ya. Dahabat al-dusur bil ujur, ya. Fuqara dari kalangan sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, yaitu dahaba ahludusur bil ujur, ya, ya Rasulullah, ya, orang-orang yang kaya mereka bisa mendapatkan, bisa meraih, ya, pahala-pahala, ya, sementara kami tidak seperti mereka, ya. Irinya terhadap orang yang kaya itu bukan karena mereka itu, wah, banyak hartanya, masya Allah, kendaraannya mewah. Coba perhatikan sahabat, para sahabat ini, ya, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur, ya, yusalluna kama nusalli, perhatikan, ya, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya, dalam lewat yang lain, wa nu'tikun, ya, ya Rasulullah, ya, orang-orang yang kaya bisa mendatangkan pahala, ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kalah kami, ya. Ya, ini sama-sama dalam masalah sholat. Tidak ada kelebihannya. Ya. Mereka berpuasa, kami berpuasa, ya. Yang dipermasalahkan masalah akhirat, ya. Bukan masalah dunia ini, masalah akhirat, ya. Mereka sholat, kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, ya. Tapi mereka ini bisa bersodakoh dengan kelebihan harta yang Allah berikan pada mereka. Sementara kami tidak bisa bersedekah. Mereka dapat pahala, sementara kami enggak bisa mendapatkan pahala dengan harta tersebut. Ini ikhwannya. Sahabat tidak mengatakan yang orang-orang fukara ini, ya Rasulullah ya, orang-orang yang kaya enak ya, mereka banyak hartanya ya, mereka itu masya Allah berkendaraan dengan kendaraan yang mewah, kami enggak bisa seperti itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka masya Allah istananya mega, kami rumah kami gubuk ya. Ya Rasulullah, enggak bicara tentang dunia. Ya Rasulullah, mereka itu masya Allah ya, fasilitas-fasilitas yang ada pada mereka enak sekali, sedangkan kami susah ya. Enggak. Para sahabat enggak mengeluh tentang masalah dunia, tidak ya. Mereka kalah dengan orang-orang kaya itu karena tidak bisa berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Enggak bisa beramal yang bisa mendatangkan pahala. Bukan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak. Kalau kita kan, oh iya ya enak ya orang kaya tuh ya. Bisa begini, bisa begitu. Dalam masalah dunia yang kita pikir dunia terus ya. Kendaraannya, aduh kami kendaraannya kayak gini ya. Mereka itu masya Allah ya. Istananya, rumahnya ya. Wow, macam-macam sudah yang disebutkan tentang perkara dunia. Para sahabat, bukan itu. Ya. Mereka iri pada sahabat yang lainnya yang kaya itu karena tidak bisa menyaingi dalam masalah akhirat. Ini yang dinamakan iri yang disebut dalam bahasa Arab al-ghibbah. Iri yang terpuji. Ya. Yaitu, dia iri terhadap sahabatnya, ya, tetapi tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari sahabatnya. Ya. Allah berikan kenikmatan pada dia, ya, berupa harta, dan dia bisa bersedekah, ya, bisa memerdekakan budak, ya, bisa membantu orang yang miskin. Ya. Iri dia karena dia orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam masalah dunia, dan diberi nikmat Allah oleh Allah dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat inilah. Punya harta bisa dimanfaatkan untuk akhiratnya. Subhanallah. Ya. Rasulullah ketika mendengar sahabat yang demikian. Ya, yang mengeluh, mengadu. Ya, kepada Rasulullah. Ya, karena dia tidak bisa beramal soleh. Tidak bisa melakukan amal-amal akhirat. Ya. Sebagaimana saudaranya yang kaya tadi. Ya. Mengadu kepada Rasulullah. Dalam masalah dia tidak bisa beramal akhirat sebagaimana saudaranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya. Ya. Jangan putus asa. Ya. Beramal soleh itu gak harus dengan harta. Tidak harus ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian ya, sesuatu yang kalian bisa sedekah dengannya? Jangan terputus dengan harta saja kita bersedekah. Jangan terputus. Tidak mau beramal soleh tidak bisa mendapatkan ajir-ajirnya sedekah karena tidak punya harta. Jangan. Ya. Rasulullah memberikan solusi. Perhatikan. Bukankah Allah telah memberikan sesuatu pada kalian yang dengannya kalian bisa bersedekah? Maka kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekah. Ketahuilah bahwasannya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap takbir itu adalah sadaqah. Setiap tahmid itu adalah sadaqah. Setiap tahlil itu adalah sadaqah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. perintah untuk berbuat ma'ruf itu sedekah. Modalnya lisan aja cuma ya. Ya, enggak punya uang. Ya, ya akhi ayo salat ya. Perintah untuk ini ya. Itu sedekah ya. Mendatangkan ajr juga ya. Enggak mesti harus dengan harta ya untuk mendatangkan ajr itu ya. Susah kita kalau dengan harta, tidak semua kita punya harta ya. Atau lebih hartanya ya. Disebutkan peluang-peluang untuk mendapatkan pahala ya bagi orang-orang yang tidak punya harta ya. Jangan kecewa, jangan sedih hati, kalian bisa mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan melakukan hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya. Wan nahyu anil munkar sedekah kata Rasulullah. Mencegah seorang dari kemungkaran. Sedekah. Ada saudara kita ya melakukan kemungkaran, kita nasihatin, kita cegah bagaimana dia tidak melakukan kemungkaran ya, dengan cara yang baik. Itu sedekah. Mendatangkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memberikan gambaran sampai ya, wa fi but ahadikum sedekah ya. Pada setiap ya buat ahadikum ya, yakni kemaluan kalian itu ada sedekah. Ini akhwah, ternyata untuk mendatangkan ajr itu, mendapatkan ajr itu banyak jalan-jalannya ya. Enggak harus pakai harta ya. Fa subhanallah ya. Peluang untuk menuju jannah itu sebetulnya banyak jalan-jalannya ya. Enggak harus dengan harta ya. Bagi yang diberi oleh Allah kelebihan harta, tafadhol, bisa kalian meraih itu. Bagi yang tidak punya, di sana banyak peluangnya untuk meraih pahala. Jangan sedih. Ya. Jangan sedih. Ya. Ingat ya, ikhwah, ini para sahabat luar biasa. Himmahnya mereka. Ya. Cita-cita mereka yang amat tinggi. Ya. Yaitu mereka cita-citanya adalah ke kampung akhirat ya. Negeri akhirat. Itu yang mereka tuju terus. Tuju terus ya. Mereka bagaimana berusaha ya. Bisa masuk jannah. Ya. Sehingga mereka ini masya Allah ya. Luar biasa karena menuju akhirat dia bersihkan hatinya ya. Dia berusaha untuk memiliki niat-niat ya, memiliki rencana-rencana yang baik ya. Itu para sahabat ya. Cita-citanya, keinginannya, tujuannya itu bagaimana bisa berbuat baik, bagaimana dia bisa beramal soleh. Ada peluang beramal soleh, dia lakukan ya. Berusaha untuk dilakukan. Ini para sahabat ya. Jangan sedih bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Terlalu banyak peluang-peluang untuk beramal soleh. Dunia darul amal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Ingat ini ya. Dan akhirat, tidak ada peluang lagi untuk beramal ya. Jangan sampai meninggal, masuk ke negeri akhirat ini sudah kalau meninggal. Ya Allah, mau meninggal. Ya Allah, tunda dulu. Saya ingin mau beramal ini, saya mau sedekah ini, saya mau begini. Sudah. Telat, terlambat sudah. Karena sudah mau masuk kampung akhirat, terlambat sudah. Yang kafir, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, saya ingin ya, beramal soleh. Ya. Yang selamanya aku tinggalkan amal soleh tersebut. Telat sudah, orang kafir telat sudah. Ketika mau meninggal, dia mengatakan seperti itu, terlambat sudah. Orang mukmin yang dia itu subhanallah muqassir ya. Subhanallah ya. Enggak bergairah untuk akhiratnya ya. Banyak lalainya. Ghaflah ya. Males. Ketika meninggal naudzubillah min dzalik ya. Mau tobat pada Allah, ingin begini, ingin begitu, sudah terlambat sudah. Ya. Tidak bisa mendatangkan kebaikan lagi, sudah cukup, sudah selesai. Kenapa ketika hidup tidak kamu fulkan untuk beramal soleh ya. Paling tidak niatkan untuk beramal soleh. Niat para sahabat ya, tidak punya harta gimana? Kepingin aku seperti saudara saya itu yang dia punya harta bisa beramal soleh ya dengan hartanya tersebut ya. Aku kalah sama dia ya. Datang kepada Rasulullah minta bagaimana solusinya ini ya supaya bisa meraih pahala sebagaimana mereka bisa meraih pahala. Coba perhatiannya tuh, niatnya yang baik loh ya. Datang kepada Rasulullah karena tersaingi dalam masalah akhirat. Bukan karena ya Rasulullah saudara saya ini banyak hartanya, enak mereka bisa naik ini kendaraannya masya Allah, ya rumahnya masya Allah, tanahnya banyak, hartanya banyak. Tidak seperti saya begini dan begitu ya Rasulullah. Tidak. Tidak masalah itu, tapi mereka kalah dalam beramal soleh ya. Sehingga datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan bimbingan supaya bisa mengejar kebaikan yang ada pada saudaranya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebagaimana saudaranya mendapatkan pahala. Ini iri yang dibolehkan. Kebanyakan manusia subhanallah irinya itu hasad bukan gipoh. Iri yang madmum, yang tercela ya. Bagaimana Allah bisa mencabut kenikmatannya dari orang tersebut, dari saudara kita tersebut. Ini hasad. Ya. Tidak suka kalau saudaranya mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasad. Ya. Kalau gitu, tetap saudaranya dapat keutamaan itu. Tapi dia ingin seperti dia. Gitu ya. Ini niatan yang luar biasa ya. Persaingan yang positif ya. Ini yang harus ditanamkan pada diri kita. Kita subhanallah. Kita koreksi pada diri kita. Hati kita ini subhanallah. Terkadang kita melihat saudara kita berbuat baik ya. Tidak ada keirian kita nih. Tidak kurang. Iri yang di yang mahmud. Tidak ada di hati kita. Ya Allah saya kepingin seperti saudara kita ini. Dia bisa beramal soleh. Dia bisa begini-begini ya. Saya gak bisa seperti itu ya. Saya kepingin seperti dia. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Melakukan kebaikan-kebaikannya. Yang ada kebanyakan pada manusia ini subhanallah. Iri yang berupa hasad. Bahkan subhanallah ya. Melihat saudaranya bisa beramal soleh. Dia tidak beramal soleh ya. Subhanallah ya. Hasad. Bagaimana dia tidak bisa beramal soleh tersebut. Agar dicabut. Subhanallah. Subhanallah. Dan yang lebih yang parah ini subhanallah. Saudara kita berbuat baik. Berbuat amalan-amalan soleh. Yang kita jelas kalah sudah ya. Kitanya ini subhanallah ya. Yaitu apa? Menjatuhkan saudara kita. Gembosin orang lain juga. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kita tidak beramal. Gembosin orang-orang yang beramal. Subhanallah. Beda kan dengan sahabat kan? Sahabat beramal soleh. Dia gak bisa beramal soleh. Dia kepengen bisa berlomba-lomba. Tetap sahabat ini berlomba-lomba juga ya. Ketika fuqara ini setelah diberikan ilmu yang demikian, ternyata orang-orang yang kaya ini, ya memang persaingannya bukan masalah harta mereka ini. Masalah amal soleh ya. Ternyata berita ini sampai juga kepada orang-orang yang kaya tersebut ya. Loh, ternyata untuk mendapatkan ajar tidak dengan harta saja. Ternyata juga bisa dengan amalan-amalan yang ini dan itu ya. Akhirnya mereka melakukan juga ya bertasbih, bertahlil, tahmid ya, bertakbir ya. Mereka lakukan juga ternyata itu ya. Subhanallah ya. ngadu lagi ini fukara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka telah melakukan apa yang kita lakukan juga. Coba perhatikan. Ya Rasulullah, mereka telah melakukan apa yang kita lakukan juga. Ya. Maka kata Rasulullah, dzalika fadlun minallah yu'tihi man yasha. Ya. Itulah keutamaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Ini ikhwan, kita kalau melihat kehidupan sahabat ini, betul-betul kita ini dalam keadaan taksir ya. Ya. Betul-betul kita ini taksir, banyak kelalaian ya. Banyak kekurangan kita ini ya. Tapi jangan putus asa ya. Beramallah. Banyak peluang-peluang untuk beramal soleh. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan perbuatan yang luar biasa ya. Bagaimana seseorang yang dia itu menolong seekor anjing dalam keadaan haus. Subhanallah. Dia turun ke sungai, ngambil air dengan sepatunya, kemudian ditahan dengan giginya sampai ke atas, kemudian diminumkan kepada anjing tersebut. Dengan sebab itulah Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Peluang beramal soleh ya. Tidak melalui kesempatan, melainkan bagaimana dia mendatangkan amalan soleh. Ya. Berbuat baik kepada saudara, kepada binatang ini ya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan wanita, maaf saja. Berzina fahisyah ya. Dia melakukan itu subhanallah. Ini dosa besar lah ya. Tapi dia ikhlas melakukan amalan karena Allah memberikan minum kepada anjing. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu. Ya. Si pelakunya adalah orang yang na'udzubillah min dzalik, pelaku dosa besar. Ya. Kalau demikian itu berbuat baik. Berbuat baiknya kepada siapa? Kepada binatang. Binatangnya lagi binatang yang jelek, yang sering dipakai perumpamaan yang jelek, yang Allah pakai dengan perumpamaan yang jelek, anjing. Anjing yang jelek ini ya, si pelakunya orang yang berbuat dosa besar, yang ditolong adalah binatang, binatang yang jelek lagi. Dengan sebab itu diampuni perbuatan ihsan dia. Bagaimana kalau yang melakukan itu masya Allah salafi ya. Yang terjauh dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Ya. Seorang muslim yang dia itu masya Allah berusaha untuk menjaga terjauh dari orang-orang dari fahisyah tersebut ya. Ya lebih aula tentunya yang maksiat gini aja diampuni oleh Allah. Ya. Terus kalau yang ditolong seandainya ya. Itu kan anjing, binatang. Dan binatang yang jelek lagi. Bagaimana kalau yang ditolong itu manusia? Hah? Wah jelas, lebih utama lagi. Berbuat ihsan pada binatang dapat pahala, diampuni dosanya. Apalagi terhadap manusia. Tolong ikhwan punya niatan yang baik. Penting ini, hati kita terus berusaha untuk ini meniatkan. Untuk berbuat baik untuk saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini terlalu sering kita dengar ya. Kurang sempurna iman seorang sampai dia itu mencintai ya, untuk saudaranya sesuatu sebagaimana dia mencintainya ya. Sesuatu itu ada pada dirinya. Kita maunya enak-enak saja saudara kita. Ya, sengsara ini gini enggak peduli. Kurang peduli ya. Berarti kurang sempurna iman kita ya. Kita enak, saudara kita enak juga ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diupayakan dalam setiap kesempatan-kesempatan kita berusaha untuk meraih pahala. Dan itu tidak harus dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Faqala, wallahi la unahyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim." Demi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang melewati sebuah dahan sebuah pohon yang berada di tengah jalan sehingga mengganggu jalannya kaum muslimin di situ Melewati ini, perhatikan, melewati sebuah dahan pohon yang ada di tengah jalannya. Lalu dia berpikir, berkata, "Demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini." Apa tujuannya menyingkirkan dahan dia? Agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka disingkirkanlah dahan tersebut. Apa niatannya dia itu? Menyingkirkan dahan dari jalan itu. Supaya kaum muslimin bisa jalan dengan leluasa di situ. Tidak mendapatkan gangguan. Tidak terganggu dengan adanya pohon tersebut. Yang ada di tengah jalan tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa udkhilal jannah. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam jannah. Coba perhatikan. Amalan yang sepele. Sepele amalan tersebut. Tapi orang tersebut memiliki niat yang baik. Niatannya apa? Supaya kaum muslimin tidak mendapatkan gangguan dengan adanya pohon tersebut. Dahan pohon tersebut. Sehingga dia singkirkan. Dengan sebab itulah dia masuk jannah. Ini pentingnya niatan yang baik. Ternyata bisa meraih pahala walaupun tidak dengan harta. Dia melihat sesuatu, ini bahaya. Wah, ini nih mengganggu kaum muslimin ini ya. Mengganggu saudaraku yang muslimin ini ya. Kasihan kaum muslimin ini lewat di sini terganggu dengan adanya dahan ini. Maka dia segera mengambilnya supaya kaum muslimin bisa berlalu lalang dengan baik di situ, tidak terganggu. Subhanallah ya. Kalau ini ya ikhwan ya. Kalau ini perbuatan ini sepele kelihatannya ya. Niatnya apa? Supaya kaum muslimin tidak terganggu. Sehingga selamat dia. Ini terkait dengan jasa dia. Di dunia lah ya. Ya kan, gangguan itu kan masalah dunia saja. Biar tidak jatuh ya. Biar tidak ketendang pohon tersebut sampai luka kakinya. Kan gangguan-gangguan jasa di dunia saja ya. Kalau seperti ini sudah mendapatkan pahala, masya Allah. Bagaimana kalau kaum muslimin ini tidak mendapatkan gangguan di akhirat kelak? Apalagi zaman sekarang ini, ikhwan, subhanallah. Banyak saudara-saudara kita ini, subhanallah, terganggu. Hatinya terganggu. Dengan pemikiran-pemikiran yang ngeri. Antum sudah dengar di akhir-akhir ini ya. Masalah teroris. Subhanallah. Mereka subhanallah tidak ngerti taruh di mana akal-akal mereka. Ya. Kalau dulu yang melakukan pengeboman itu ya, mereka teroris-teroris ini melakukan pengeboman itu, mereka sendiri laki-laki, ya. Ini salah ya. Salah. Datang sini duar bunuh diri dia ya. Yang terbunuh siapa enggak jelas. Bahkan sebagainya kaum muslimin. Mereka menganggap itu jihad. Ini miskin, kaum muslimin ini miskin ya. Pemikiran yang seperti ngeri sekali. Mungkin mereka sudah terpantau ya. Yang laki-laki ini, wah, tidak bisa. Sekarang mulai dilibatkan. Coba perhatikan. Ya. Istrinya. Subhanallah. Ya. Pakai cadar lah ya. Ya. Pakai cadar lah ya. Datangnya ke gereja. Duar. Subhanallah. Istrinya lah ya. Istri lah ya. Perempuan lah ya. Dikorbankan istrinya, anaknya, dia sendiri. Luar biasa ini. Dampaknya ya kita. Ya mayoritas istri kita cadaran. Nah, ini kaum muslimin, pemikiran, oh lek cadaran mesti bom bunuh diri. Nah, bahaya ini. Bahaya ini ya ikhwan. Pemikiran yang seperti ini harus diberantas. Kita disamakan dengan teroris. Dan hati-hati. Ya. Nisa kita ini hati-hati sekarang. Hati-hati. Jangan dibiarkan sendirian. Hati-hati ikhwan. Jangan pergi ke mall sendirian. Na'udzubillah nanti dicurigai. Na'udzubillah ya. Harga diri. Ya. Nisa kita ini hati-hati ya. Jangan ke tempat-tempat ramai, jangan tempat-tempat yang di situ akan dicurigai. Hati-hati dekat-dekat gereja misalkan nisa kita, naudzubillah ya. Walaupun bersama kita, ada keperluan misalkan, waduh, hati-hati, cuma hati-hati ya. Ya ini sudah ya, getahnya kita kena. Ya. Maka harus kita berjuang dalam masalah ini, bagaimana pemikiran-pemikiran mereka ini harus sirna. Walaupun tidak bisa semuanya ya, tapi harus ada upaya kita. Tidak tahu di sini sudah mulai belum ini tebar majalah itu yang masalah teroris ini juga. Ya. Harus bersemangat, sebarkan itu, sebar ya. Gak butuh uang ini ya. Kamu cuma modalnya tenaga datang ya, kasih itu majalah. Ya. Terutama ya. Lembaga-lembaga yang mungkin ada katanya TNI, Polri, polisi, apa semuanya kasih semuanya itu ya, pejabat-pejabat ya, gubernur, ya, bupati, semuanya kasih. Fahamkan ya, ini penting ya, terkhusus di masa-masa seperti ini. Difahamkan mereka ya, terus nggak pernah henti-henti. Karena kalau tidak dibongkar pemikiran mereka ini ya, tidak bisa ya. Subhanallah ya. Ada sebagian ya Allah. Sebagian, jangankan rijal, nisa, perempuan ya. Baca di medsos ya. Gini, sudah ini ikut teroris. Subhanallah, miskin. Maka ana ingatkan kepada antum semuanya yang bantu saudara kita ini. Membantu saudara kita. Bagaimana mereka ini tidak terkena pemahaman khawarij ini. Kita berjuang di samping itu getahnya untuk diri kita. Ya. Maka kita juga bantu kaum muslimin. Ya. Supaya dia tidak terkena pemikiran tersebut. Dan juga anak-anak mereka, keluarga mereka tidak terkena pemikiran tersebut. Sekarang luar biasa ya. Hari-hari ini. Pengeboman-pengeboman di gereja-gereja. Luar biasa. Maka ana mengingatkan berantum semuanya, ikhwan ya. Kalau belum dilaksanakan di sini, segera dilaksanakan. Itu masalah tebar majalah ini. Masing-masing antum berupaya ya. Yang punya harta beli majalah tersebut, ganti sekian-sekian. Dia pun gak, mungkin gak punya waktu, sudah ya. Sibuk mungkin ya. Sudah dengan hartanya. Saya beli sekian majalah. Tolong disebarkan. Ya. Insya Allah dia juga punya andil dan mendapatkan ajar. Asal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gak punya, jangan sedih. Ya. Ambil majalah tersebut. Ya. Mungkin dikelola nanti gimana caranya. Ya. Pesan. Ya. Datangkan ke Batam sini. Ya. Mungkin satu berapa harganya? 5.000 atau berapa? Paling banter 10.000 lah. Ya. Atau 15.000 ya. Sekali makan mungkin ya 15.000 ya. Ya. Cobalah kalau kita makan 3 hari. Nah, 3 kali sehari. Sekali saja gak usah makan. Ya. Beli majalah. Ya. Kalau di Batam ini mungkin bisa 5.000 majalah. Bisa. Insya Allah ya. Karena saya rasa mampu ini 5.000 majalah. Ya. Dan saya rasa tenaga juga banyak. Insya Allah bisa ini ya. Yang jalankan bukan yang fukara saja. Yang agnia kayak agnianya para di zaman Rasul SAW. Ya. Gak ingin tersaingi ya. Dalam masalah akhirat ya. Dia punya dana, dia menyebarkan juga. Masya Allah. Ya. Gak bisa ngalahkan sudah ya. Yang fukara yang gak punya dana, yang gak mau infak, gak mau infak. Ini pakai tenaga tok ya. Kalah dengan dia. Ya. Yang ikhlas tadi. Ya. Jadi ini yang menyebarkan bukan yang fukara saja. Yang gak punya dana untuk beli majalah saja ya. Bagi siapa saja yang punya kesempatan jalan. Ini peluang beramal soleh juga ya ikhwannya. Kalau antum bisa menyelamatkan pemikiran-pemikiran khawarij pada saudara-saudara kita, masya Allah nikmat. Ya. Yang kalian selamatkan masalah akhirat. Ya. Kalau kita menolong saudara kita karena masalah dunia supaya tidak mendapatkan gangguan di jalan tersebut, dapat pahala. Bagaimana kalau antum ya, berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari adab an-nar. Ya. Masya Allah. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian ingin masuk jannah. Kalian punya cita-cita pula. Bagaimana saudara kita ini masuk jannah? Jangan sampai ada pada saudara kita pemikiran khawarij yang menyebabkan dia masuk neraka. Jangan ya ikhwan. Ya. Gak rela kita. Ya. Harus semangat dalam dakwah. Ya. Ajak saudara kita kepada kebaikan. Ya. Terlalu banyak amalan-amalan soleh itu terlalu banyak. Ya. Untuk kak hari-hari ini tolong masalah menyebarkan ini ya, tebar media ini, tebarkan majalah masalah teroris ini. Ya. Peluang, ya. Antum mungkin mau pergi kerja, ya, ketemu sama pimpinan antum, ya. Ya, entah itu muslim atau kafir, kasih sudah Bismillah, ya. Nggak bakalan dipecat. Ya. Kalau pecat nanti bilang sama ana. Ya. Ya, cuma bilang aja kan nggak apa-apa. Saat sudah dipecat, saat ah, gitu nggak apa-apa. Ya. Subhanallah. Ya. Sudah, jalankan. Tak. Ya, sebelum memberikan ngobrol-ngobrol. Jangan kaku ya. Gimana pak? Ya. Masya Allah, putranya berapa? Anunya ini. Kasih ya. Insya Allah kalau kita asik ngobrol kemudian dikasih, insya Allah dibaca itu, insya Allah. Oh iya ya. Oh berarti ini beda dengan itu ya. Ah alhamdulillah sudah bisa membedakan. Alhamdulillah. Ya. Kasih polisi ya, dibaca. Oh rompok yang dicendana itu beda dengan itu ya. Wah ini kalau sudah bisa memisahkan orang-orang itu, masya Allah ini cukup sudah, masya Allah nikmat sudah. Bisa membedakan orang itu. Ya. Nanti antum sudah terus ini mau nih, oh ndak itu bukan itu. Kadang-kadang kita dieksekusi juga kadang-kadang lah ya. Kak tangkap. Tapi kalau sudah pernah debat ini, wah, sudah lepas tuh, enggak usah anak kenal. Ya. Dia justru memerangi orang tersebut. Kan nikmat kalau gini. Kalau kita diam-diam aja. Diinterogasi. Aduh, bingung kita. Ya kalau diinterogasi toilet, digebukin duluan. Diedel-edel harga dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Bangkit. Dan semangat nyebarkan. Ya. Semangat nyebarkan. Masing-masing kita ada kesempatan, sempatkan. Ini peluang. Sekali lagi, peluang untuk beramal soleh. Ya. Ingat, ikhwan, ini dunia darul amal. Darul amal. Ada kesempatan, apalagi momen yang tepat ini. Momen yang tepat. Ya. Kita kena getahnya terus. Selama ini kita kena getahnya terus. Ya. Kita gak bisa mengkanter. Oh, itu bukan seperti saya, bukan seperti kita. Alah, cadaran bodoh wae. Sama-sama cadaran kok ya. Itu Wahabi itu ya. Subhanallah, nama-nama Syekh ini Wahabi-Wahabi ini subhanallah ya. Jelek sudah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita tidak kanter dengan amalan-amalan yang bisa mematahkan ya tuduhan-tuduhan mereka terhadap kita ini ya. Tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafiyah yang mulia ini ya. Maka ya berat. Oleh karena itu ana nasihatkan dalam kesempatan ini untuk bersemangat masing-masing kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Dunia adalah darul amal. Dan akhirat itu adalah darul hisab wal jaza. Selagi kita ada di dunia ya ikhwan, bersemangatlah dalam beramal. Ya. Ada peluang beramal. Ada kesempatan beramal, segera beramal. Ya. Sebab kita tidak tahu ya. Yang akan datang ini kita mendapatkan kesempatan beramal atau tidak. Kita tidak tahu. Ya. Akan ada penghalang-penghalang yang datang kepada kita. Akhirnya kita tidak bisa beramal. Banyak penghalang-penghalang tersebut. Ya. Terkhusus. Zaman yang akan datang ini fitnahnya semakin dahsyat loh ya. Banyak sekali ya penghalang-penghalang itu ya. Bisa jadi penghalang itu berupa sakit. Lagi sehat, wah saya nanti akan begini. Ketika sehat, wah nanti itu gampang lah. Nanti untuk amal soleh ini nanti ajalah. Ditunda ya. Dia sibuk dengan dunia. Wah yang ini akhir ini nanti masih saya masih muda. Nanti kalau sudah tua anak akan sibuk dengan ini. Ya. Ditunda terus ya. Dia sibuk dengan dunianya. Ya. Untuk akhirat nggak bergeming hatinya ya. Nanti. Subhanallah. Ya. Ketika dia mungkin sudah mau semangat, sudah usianya tua, tenaganya sudah lemah, ya. Sudah ketuaan. Hanya enggak, karena tubuhnya sudah tua ya. Sudah tua badannya enggak bisa beramal sudah ya. Malah dia merepotkan orang lain malah. Ketika muda enggak beramal setelah tua subhanallah ya. Tenaga-tenaganya sudah enggak mampu sudah. Bahkan dia harus dibantu. Ya. Dipopong, diangkat, di ini. Ketika sehat tidak beramal. Ketika sakit, aduh ya, saya mau ini. Ah, sudah telat. Tapi kalau antum ada peluang beramal. Ada kesempatan beramal. Sehingga antum terbiasa melakukan amalan soleh. Ya. Ini keutamanya luar biasa. Seseorang yang terbiasa melakukan amalan soleh. Terus menerus melakukan amalan soleh. Ketika dia ada penghalang, dia tetap mendapatkan ajar. Walaupun tidak mengamalkan. Ini keutamaan orang yang sering beramal soleh. Sehingga terbiasa beramal soleh. Ya. Ketika ada penghalang, dia dapat pahala. Yang biasa sholat sunnah misalkan, ya. Setiap hari dia melakukan sholat sunnah. Ya, rawatib misalkan. Terbiasa dia melakukan sholat sunnah rawatib. Ya. Ketika safar, sunnahnya itu tidak melakukan apa? Sholat sunnah rawatib kecuali sebelum subuh. Kalau safar. Ya. Qiyamul lail tidak apa-apa. Dilakukan terus. Ya. Tapi rawatib ya, yang mengiringi sholat yang wajib. Ya. Ketika safar, nah itu tidak kecuali sebelum subuh. Ketika safar dia betul. Tapi karena biasa ketika mukim dia terbiasa melakukan amalan-amalan yang soleh tersebut. Ya. Ketika safar dia dapat pahala. Ya. Walaupun tidak melakukan salat sunnah rawatib. Dapat pahala. Dia ketika sehat masya Allah melakukan ini melakukan itu. Wah, terus dia terbiasa melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Rutin dia melakukan amalan soleh ketika dia sakit dapat pahala. Dapat pahala seperti dia melakukan amalan soleh tersebut yang dia rutin melakukannya. Ini keutamaan orang yang beramal ya, beramal soleh. Pertama niatkan. Bagaimana kita niatkan untuk beramal soleh, untuk membantu saudara kita ya. Punya niatan dulu, niatannya. Niat itu maksudnya diiringi dengan mukaddimah ya. Bukan angan-angan ya. Bukan angan-angan ya. Kalau orang niatan ingin jadi kaya ya. Ya niatnya bagus. Niat misalkan gitu loh ya. Ingin jadi kaya nanti kalau saya kaya. Biar bisa sodako. Bisa bangun pondok misalkan. Bagus kan niatan gitu ya. Iya kan. Kalau saya kaya nanti saya gak usah minta sumbangan-sumbangan. Semuanya saya yang nanggung semuanya. Dari tanahnya, dari ininya, semuanya saya. Tapi dia diam aja. Ya. Nggak ada mukaddimahnya. Itu angan-angan namanya. Enak ya kalau jadi orang kaya bisa berinfak, bisa gini. Cuma angan-angan tok. Ya. Dia terus nabung langsung kasih. Nah ini ada upaya. Ya. Nah, beramal soleh. Tanamkan dalam hati kita bagaimana kita bisa beramal soleh, berbuat baik ya. Terus biasakan untuk beramal soleh. Ketika sudah ada penghalang, kita tetap mendapatkan pahalanya, walaupun tidak beramal soleh. Karena ada penghalang. Kalau seandainya penghalang itu nggak ada, kita terus melakukan amalan-amalan tersebut. Yang terbiasa puasa Senin, Kamis misalkan ya. Terus dia terbiasa. Kemudian ada tamu. Ya. Tak pas hari Senin. Ya. Tamu jarang ketemu ini ya. Harus dimuliakan dia kan. Memuliakan tamu wajib. Puasa sunnah. Ya sunnah ya kan. Ada tamu. Avanza puasa. Aduh. Bingung yang tamunya ini ya kan. Mau makan gak enak. Mau ini gak enak. Yang puasa. Tuan rumahnya. Puasa sunnah. Dia. Aduh ada tamu. Tapi saya ingin memuliakan tamu. Aduh terpaksa saya harus. Afan ya. Saya sebetulnya ini puasa. Tapi karena ada antum saya gak puasa. Jangan gitu. Jangan begitu. Sudah. Ikhlaskan karena Allah. Dia. Kepingin puasa. Tapi subhanallah ini memuliakan tamu. Wajib. Saya kepingin tamu saya ini senang. Ini. Sudah. Dia tinggalkan ini. Menyenangkan saudaranya. Fadlah ini. Makan bareng. Fadlah ini. Gimana ini. Dia gak puasa. Dapat pahala dia. Dia punya niat kan sebetulnya. Tapi karena ada tamu. Memuliakan tamu. Dia kepingin melakukan ini. Melakukan itu. Ibunya. Memanggil dia. Orang tuanya manggil dia. Aduh, kepingin dia berbuat ini. Aduh. Biasa dia sudah melakukan amalan tersebut gitu loh ya. Cuma kali ini takdir ya Allah. Saya meninggalkan amal ini ya. karena ibu saya, karena abah saya begini memanggil saya. Terpaksa dia tinggalkan amalan tersebut. Birrul walidain. Dia dapat amalan birrul walidain juga mendapatkan amalan yang biasa dia lakukan. Ini nikmatnya ya. Orang yang terbiasa dengan amalan soleh. Antum terbiasa ya, ada mungkin orang yang berhak untuk dikasih ya. Antum sembunyi-sembunyi memberikan pada dia terus dia. Ya. Tiba-tiba meninggal dia. Subhanallah ya. Antum bingung nih gimana, siapa lagi yang mau dikasih nih? Subhanallah. Ternyata antum uangnya diambil atau apa. Ada penghalangnya, tapi kan terbiasa ini aduh mau tak kasihkan nih. Aduh diambil. Dapat pahala. Ya. Dengan niat itu tadi ya. Nah, penting ini ikhwan meniatkan baik untuk saudara kita. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan 7:30 ya. Saya rasa ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nasihat yang bisa sampaikan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk bersemangat menuju amalan akhirat ya. Dan mudah-mudahan Allah menyatukan kita semuanya di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.